Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Asifakum Raja Rahimani wa Rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dengan penjelasan dari Syekh Shalal Al-Fauzan Hafizullah Ta'ala. Kita masih membahas tentang hadis Ijtanibu As-Saba'a Al-Mubiqat, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Al-Mubiqatu Tsaniyah, dosa yang membinasakan yang kedua adalah sihir. Dan sihir dalam bahasa Arab artinya perbuatan yang samar. Alladzi lahu ta'sirun, yaitu punya dampak, wa huwa la yura, namun tidak terlihat. Sehingga perkataan yang demikian, perkataan yang demikian hebatnya, bagusnya, sehingga semula orang itu benci jadi setuju, jadi tidak setuju, yang semula tidak setuju dengan satu A, kemudian jadi setuju, itu disebut dengan sihir. Karena dia punya pengaruh dan dia tidak kelihatan. Oleh karena itu, waktu sahur, menjelang pagi disebut sahur atau sahar, karena dia datang di akhir malam. Sedangkan dalam syariat, definisi sihir adalah, sihir ibaratun adalah anruqa, adalah jambi-jambi atau mantra-mantra. Wa azaim, jamak dari azimah. Azimah sama dengan ruqa. Jambi-jambi, mantra-mantra. Wa talasim, ini simbol-simbol di jimat. Ini ada simbol-simbol yang lambang-lambang tertentu. Ya'malu hasahir, yang dilakukan oleh seorang tukang sihir. Wa'uqodan, dan ikatan-ikatan yang dibuat oleh si tukang sihir, kemudian dia tiup. Dan bacaan jambi atau mantra-mantra yang dia baca, dan yang dia baca isinya adalah nama-nama setan. Kemudian dia sepulkan, dia tiup dari air liurnya yang kotor. Wa yasta'inu bisyaitan, dan dia minta bantuan dengan setan. Fa yu'athir, lalu memberikan pengaruh pada badan orang yang disihir. Ini dalam bahasa kita disantet, akhirnya mati atau sakit. Atau dampak sihir tersebut adalah takhyiril akli, imajinasi akal. Kemudian dia berimajinasi merasa melakukan demikian ataukah tidak. Padahal tidak melakukan demikian. Maka ini tembok, namun dia lihat itu berpintu misalnya. Wa hukmu sahir, dan hukum bagi tukang sihir, status hukumnya adalah dia adalah orang yang kafir pada Allah Azza wa Jal. Walihada, oleh karena itu Allah memvonis kegiatan mengajari sihir atau mengajarkan sihir dan mempelajarinya sebagai kekafiran. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-102, Sulaiman tidaklah kafir, tetapi setanlah yang kafir mengajarkan sihir kepada manusia, dan sihir yang diturunkan pada dua malaikat di negeri Babilonia, Harut dan Marut. Dan tidaklah keduanya mengajari seseorang sampai dia berkata, keduanya mengatakan, kami hanyalah ujian, jangan kafir. Maka orang-orang Yahudi menuduh Sulaiman, bahasanya dia bisa menundukkan jin ifrit dengan sihir, semoga Allah jelekkan mereka. Maka Sulaiman menurut keyakinan Yahudi bukanlah seorang nabi, namun tukang sihir. Wa innama, padahal Allah menundukkan jin itu lahu, untuk Sulaiman. Maka Allah bantah anggapan orang Yahudi dengan Allah katakan, Sulaiman tidak kafir. Maksud Sulaiman tidak kafir, Sulaiman tidak melakukan sihir. Maka ini menunjukkan bahwa melakukan sihir adalah kekafiran. Sulaiman tidak melakukan sihir sebagaimana perkataan orang Yahudi, maka Allah namai sihir sebagai kekafiran. Kemudian Harut dan Marut adalah dua malaikat yang turun dari langit. Keduanya mengajarkan sihir bukan karena untuk sihir, namun untuk ujian dan ujian. Oleh karena itu keduanya menasihati orang yang datang kepada keduanya ingin belajar sihir, dinasihati inna mananhu fitnatun fala takfur. Kami ini fitnah ujian, janganlah kalian kafir. Apa yang dimaksud dengan jangan kafir? Janganlah kalian belajar sihir. Maka ayat ini dalil bahasanya sihir kekafiran, mempelajari dan mengajarkannya juga kekafiran. Kenapa? Karena dalam sihir, dalam praktek sihir terdapat minta bantuan setan. Fi amalihim, ketika mau mempraktekkan sihir, wa ta'limihim, demikian juga mengajarkan sihir. Maka jadilah dia kekafiran, dan kekafiran adalah dosa besar yang paling besar, dan dia adalah dosa yang mengeluarkan dari agama. Kemudian dosa besar yang menghancurkan yang ketiga adalah menghabisi nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Maka Allah Ta'ala mengharamkan qatlan nafsi, menghabisi nyawa, wal i'tida' 'alaiha, dan zalim terhadap nyawa orang dengan menghabisinya, dengan membunuhnya. Dan nyawa yang haram untuk dibunuh itu baik nyawa orang yang beriman atau nafsa mu'ahadin, au-nya di situ ada kelebihan au. Au nafsa mu'ahadin, atau nyawanya orang kafir yang punya ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Tentang membunuh seorang mukmin, Allah Ta'ala berfirman bisya'ni tentang membunuh mukmin. Siapa yang membunuh mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka. Khalidan fiha, dia kekal di dalam neraka. Allah murka padanya, Allah melaknatnya, dan Allah siapkan untuknya siksaan yang besar. Adapun membunuh kafir yang punya ikatan, hubungan baik dengan kaum muslimin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang membunuh mu'ahadan, orang kafir yang punya hubungan baik dengan kaum muslimin, lam yarih ra'ihatal jannah, maka dia tidak mencium bau surga. Jika demikian orang kafir, satu orang kafir, maka bagaimanakah dua, bagaimanakah tiga, dan bagaimanakah jika dia adalah seorang mukmin? Yang dimaksud dengan mu'ahadan dalam hadis ini bukanlah mu'ahad dalam makna istilah fikih, namun mu'ahad artinya punya ahdun, punya perjanjian, punya hubungan baik dengan kaum muslimin. Wa inna rihaha, padahal bau surga itu dijumpai dari perjalanan 40 tahun naik unta. Artinya seandainya pintu surga dibuka, keluarlah angin surga, maka akan keluarlah semebak harum surga di luar surga sampai jarak 40 tahun naik unta. Nah, kalau dia tidak bisa mencium bau surga, artinya posisi dia lebih dari posisi dia dari surga sangatlah jauh, lebih dari 40 tahun perjalanan naik unta. Wahada, ini adalah ancaman keras. Maka membunuh seorang yang beriman atau orang kafir yang punya hubungan baik dengan kaum muslimin termasuk 7 dosa besar yang membinasakan, wal'iyadu billahi. Kemudian dosa besar yang membinasakan yang keempat, aklu riba, memakan riba. Falkasbu, maka penghasilan yang haram itu kotor apapun jenisnya. Akan tetapi penghasilan haram yang paling keterlaluan adalah memakan tambahan riba. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitungnya sebagai 7 dosa yang membinasakan. Wal hadis anhu, dan membicarakan tentang riba, maka di zaman kita al-hadir saat ini dia menjadi kebutuhan vital. Setelah jadilah al-yaum, zaman ini ekonomi internasional dibangun di atas riba. Sehingga tidak ada yang selamat dari riba kecuali orang yang Allah selamatkan. Dan sebelumnya dia adalah orang yang mengenali riba, kemudian menjauh dari riba. Wa ila, tanpa itu maka mayoritas manusia terjebus dalam riba, tabaan karena mengikuti ekonomi internasional, demikian mereka katakan. Dan ini adalah perkara yang berbahaya sekali bagi individu ataupun masyarakat. Karena Allah Jalla wa'ala telah mengingatkan bahaya riba. Dan mengancam muta'atina lahu pelaku dan praktisi riba, bil mahki, Allah hancurkan hartanya dan Allah cabut barokahnya. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-276, yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan riba, wa yurbi sadaqat, dan menumbuhkan sedekah. Kebalikan dari apa yang menjadi pandangan lahiriah manusia. Manusia berpandangan sedekah mengurangi harta. Namun Allah katakan yurbi as-sadaqat, Allah kembangkan, Allah perbanyak di sedekah. Orang beranggapan bahasanya mendapatkan tambahan riba itu berarti tambahan harta. Maka Allah katakan yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba. Dan firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tinggalkan ma baqiya minar riba, sisa-sisa riba, jika kalian betul-betul beriman. Jika kalian tidak melakukannya, fa'adhanu, maka umumkanlah ada peperangan dari Allah dan Rasulnya. Jika kalian bertobat, maka untuk kalian pokok modal harta kalian, kalian tidak zalim dan tidak dizalimi. Dalam hadis Rasulullah SAW melaknat akila riba, orang yang memakan riba rentenirnya. Wa mukilahu, dan yang memberi riba, itu orang yang mau jadi korban rentenir atau sejenis itu. Ya, orang yang mau berhutang dengan cara riba. Wa katibahu wa syahidaihi, juru tulis transaksi riba dan dua saksinya, Nabi katakan hum sawa, mereka sama dalam dosa meskipun dosanya bertingkat-tingkat. Namun sama, yaitu sama-sama dosa. Maka Nabi melaknat orang yang memakan riba, yaitu orang yang alladhi ya'khudhu. Maka yang dimaksud dengan memakan di sini tidak disyaratkan harus makan. Namun yang dimaksudkan dengan memakan adalah alladhi ya'khudhu, yang menerima. Yang menerima tambahan riba. Baik setelah diterima itu jadi makanan, jadi pakaian, jadi kendaraan, jadi motor, jadi mobil, jadi rumah, jadi sawah, jadi ternak, sama saja. Karena yang dimaksud dengan makan bukanlah makan, namun ya'khudhu, mengambil atau menerima. Demikian juga melaknat mukilahu, orang yang memberi tambahan. Yaitu orang yang menyerahkannya kepada orang yang mau menerimanya. Dan melaknat juru tulis dan dua saksinya karena mereka itulah yang yuwathiquna 'aqdan ar-riba, ya, menguatkan transaksi riba dan tolong menolong ma'al murabin, bersama pelaku riba, praktisi riba. Ya, kalau murabbi pendidik, kalau murabi rentenir. Ya, maka jangan salah ucap. Ya. Murabbi, ya, beda dengan murabi. Fi syahadatihim, dengan dalam persaksian dan mencatat. Fal jami', maka semuanya terlaknat melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa disebut dengan makan wa ubira bil akli, penerima riba disebut dengan pemakan riba, li'annahu, karena makan, aghlabu wujul intifai, adalah bentuk pemanfaatan yang paling sering. Namun seandainya seorang itu menerima riba, yaitu tambahan riba, tidak dia makan, namun dia jadikan itu bangunan imarat, bangunan rumah, atau untuk beli mobil, atau dia jadikan simpanan di bank, sama saja. Karena mal'unan, orang yang menerimanya dilaknat. Baik dia kemudian memakannya atau tidak memakannya. Dalil bahasanya yang dimaksud dengan makan riba adalah mengambil riba, firman Allah di surat An-Nisa 161. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang Yahudi yang mereka mempraktekkan riba. Allah katakan wa akhdihimu riba wa qatnuhu anhu. Mereka menerima dan mengambil riba, padahal mereka dilarang untuk itu. Ya, maka ya, maka An-Nisa 161 itu penjelas untuk, ya, sejumlah dalil yang menyebut dosa riba dengan sebutan pemakan riba. Ini, sebagaimana di hadis 7 dosa besar yang membinasakan, aklu riba. Maka yang dimaksud dengan al-aklu adalah al-akhdu. Mengambil dan menerima tambahan riba berdasarkan An-Nisa 161. Maka mengambil riba salah satu dosa yang membinasakan dan terlaknatlah orang yang melakukannya. Baik uang tambahan riba tadi dia pakai untuk makan, dia jadikan jadi pakaian atau dia simpan di rekeningnya atau yang lain. Kemudian dosa besar yang membinasakan yang kelima adalah memakan harta anak yatim, dan yatim adalah orang yang ditinggal mati oleh bapaknya, wawa sahir, dan dia masih kecil, yaitu belum balik. Maka fahuwa, maka anak yatim ini perlu pada sentuhan seorang ayah yang menjaganya, yahfadullahu malahu, dan menjaga hartanya, kemudian mengembangkannya. Di anak walidahu, karena bapaknya yang mengurusinya, wa yurabbihi, dan yang ikut mendidiknya bersama ibunya, qad mata, sang bapak telah meninggal dunia. Kemudian terjadilah bagi waris, sehingga ada harta untuk si anak yatim ini. Fa'asbah, maka jadilah harta anak si yatim ini urdotan, sasaran, lidia, terlantar, tidak terurus. Karena anak yatim ini statusnya qasir, belum bisa apa-apa. Maka dia butuh kepada wali pengurus nasihin yang menginginkan kebaikan, yang menjaga hartanya. Fadalah dalika, maka ini menunjukkan betapa besarnya keharuman harta anak yatim. Tidak boleh mendoliminya dan tasahul bermudah-mudah fil muhafadha alaihi, dalam menjaga dan melindungi harta anak yatim. Maka adalah orang-orang terpercaya bersegera untuk mengurusi perkara anak yatim sampai dia besar, kemudian mengambil hartanya. Maka siapa yang memanfaatkan dha'fa, kelemahan, wa ghaflata, kelalaian anak yatim, dan ketidakpahaman anak yatim, lantas dia memakan harta anak yatim, maka dia melakukan dosa besar yang tergolong al-mubiqat, menghancurkan. Dan makan harta anak yatim itu berteman dengan makan riba dan berteman dengan kemusikan dan sihir. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian memakan harta anak yatim secara boros, wabidaran ayak baru, sampai mereka besar. Yaitu memanfaatkan kelemahan dan masih kecilnya anak yatim supaya bisa memakan hartanya. Maka ini satu hal yang tidak boleh. Kemudian dosa yang membinasakan yang keenam, lari pada hari berkecamuknya perang. Yaitu al-firar, lari dari perang menghadapi orang kafir. Maka jika kaum muslimin berjumpa dengan orang kafir, wajib bagi seorang mukmin ayathbut, untuk bertahan, tidak yanhazim, tidak kabur dari medan pertempuran. Baik menang ataupun akhirnya dia gugur sebagai syahid. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru, jika kalian berjumpa dengan orang-orang kafir, zahfan, dalam berkecamuknya perang, janganlah kalian memberikan pada orang kafir pantat-pantat kalian, yaitu lari ke belakang. Siapa yang memberikan pada mereka pada hari ini pantatnya, yaitu lari, ila mutaharifan liqitalin, kecuali jika dia berbelok karena strategi perang, atau dia bergabung ila fi'ati dengan kelompok yang lain, faqad ba'a bighadabi min Allah, maka sungguh dia telah kembali dengan murka Allah, tempat tinggalnya adalah neraka, dan itu sejelek-jelek tempat tinggal. Dan saat kecamuknya perang adalah salah satu dari beberapa kondisi wajib padanya perang itu hukumnya fardu ain. Maka orang yang menghadiri pertempuran dan dia mampu melakukannya, tidak boleh baginya untuk kabur, bahkan wajib baginya untuk sabar dan terus berperang. Hatta lau kutila, sampai jika dia terbunuh maka dia syahid. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik dan lebih abadi. Wa idzan tasawwada, jika dia menang maka ini ada nikmat dari Allah. Oleh karena itu Allah katakan, janganlah kalian memberikan pada mereka dubur. Siapa yang memberikan pada mereka pada duburnya, ai latafir, jangan lari, jangan tinggalkan kawan-kawanmu. Kemudian Allah berikan pengecualian, kecuali orang yang mutaharifan liqital, ai yan harifu lilqitali, yaitu yan harifu, dia mengambil posisi yang lain, dia inhirab, menyimpang dari medan perang, lil kita karena strategi perang, fijatin urah, dari arah yang lain, dari arah-arah al-ma'rokah, medan pertempuran. Atau bergabung dengan kelompok, yaitu bergabung dengan jaisil muslimin, pasukan besar kaum muslimin. Kemudian yang berkenaan dengan judul bab kita adalah dosa besar yang ketujuh, yaitu menuduh zina perempuan baik-baik yang tidak kepikiran untuk berbuat zina. Ini yang jadi mahalu syahid dari hadis ini, yaitu menuduh wanita baik-baik berzina padahal dia adalah al-afifat, wanita yang jaga kehormatan, yang lalai, sama sekali tidak memikirkan zina, jauh dari ariba, hal-hal yang mencurigakan. Al-mu'minat, yang beriman, karena wanita beriman tidak mungkin melakukan zina, karena hukum asal seorang mukmin adalah bersih dan baik. Fala yajuzu, maka tidak boleh yulatoh, dia dilumuri bicari matin dengan kejahatan tanpa tasabut, tanpa tabayun, tanpa bukti. Lianna mujaratan istinad, karena bersandar ucapan banyak orang tidak teranggap. Wabitali, pada kalian tidak boleh antusya'a, disebarluaskan al-fahisyah, berita perbuatan keji. Wayukal, kemudian mengatakan hakata, demikianlah kami mendengar manusia mengatakannya. Karena perkataan orang tidak teranggap sebagai sandaran atau bukti, yukamu ala asati, bisa dilakukan hukuman had atas dasarnya. Namun perkataan ini teranggap sebagai kodhafan, kodhaf atau itihaman tuduhan waliyadubillah. Maka menjadi kewajiban seorang muslim atau seorang manusia menjaga lisannya dari kejahatan yang berbahaya ini. Karena Allah Jalla wa'ala mengkaitkan kejahatan menuduh zina wanita baik-baik yang lalai dan beriman, yang tidak kepikiran untuk berzina, Allah berikan padanya hukuman di dunia, yaitu dicambuk 80 kali cambukan yang bikin sakit, tatawarata yang silih berganti menimpa badannya, sampai yaltahid jiltuhu, terasa terbakarlah kulitnya. Dan cambuk ini dihadapkan, dilihat oleh banyak orang, hatta yakuna radian, supaya punya efek bikin jera bagi orang-orang yang tusawwilu lahu nafsuhu, dirinya menginginkan untuk an yaqa fi a'radin nas, untuk menodai kehormatan manusia. Wali ajid, dan karena supaya dia merasa hina di depan banyak orang. Adapun hukuman di akhirat, maka dia adalah mendapatkan laknat, diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, orang-orang yang menuduh wanita baik-baik yang lalai, yang beriman, dilaknat di dunia dan di akhirat untuknya siksaan yang besar. Di hari lidah-lidah mereka sendiri memberikan persaksian negatif untuk mereka, demikian juga tangan dan kaki mereka dikarenakan perbuatan yang mereka lakukan. Pada saat itulah Allah memberikan balasan pada mereka, dinahum, balasan mereka yang benar, dan mereka pun mengetahui bahasanya Allah adalah al-haqqul mubin. Inilah hukuman orang yang melakukan qadhaf, kama qulna, sebagaimana telah kami katakan, dan ini tidaklah khusus untuk menuduh perempuan, namun juga menuduh laki-laki. Dan tuduhan hukuman qadhaf tidak hanya berlaku untuk tuduhan zina, namun demikian juga tuduhan humu. Sebelum kita lanjutkan ke dosa besar berikutnya, ingin saya bacakan catatan tambahan untuk masalah dosa sihir yang tadi kita telah baca. Tentang definisi sihir, tadi telah disebutkan definisi sihir. Namun perlu diketahui sebagaimana kata penulis Atwa'ul Bayan, bahasanya membuat definisi tepat untuk sihir itu tidak memungkinkan. I'lam anna sihra fil istilahi la yumkin hadduhu. Sihir itu tidak mungkin bisa didefinisikan dengan definisi yang bagus dan lengkap dan komplit. Kenapa? Likathratil anwa'il mukhtalifa ad-dakhilah tahtahu. Karena ragamnya terlalu banyak sekali. Walai tahakkaq qadrul mustaraq, dan tidak ditemukan titik kesamaan untuk semua bentuk-bentuk sihir. Oleh karena itu maka terdapat bahasa yang sangat beda-beda di antara para ulama tentang definisi sihir, ikhtilafan mutabayyinan, dengan perbedaan yang kentara. Di antaranya yang tadi mungkin yang disebutkan oleh pensyarah tadi, definisi Ibnu Qudamah di kitabnya Al-Kafi, sihir adalah azaim, mantra-mantra suwo, waruqo, dan mantra-mantra wa'uqadun, ikatan-ikatan yang mempengaruhi badan dan hati, sehingga bisa bikin sakit, bisa membunuh dan memisahkan seseorang dengan pasangan hidupnya, dan mengambil salah satu dari keduanya, dari pasangannya. Kemudian tentang macam-macam sihir, maka intinya sihir terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yang melalui ikatan-ikatan, jambi-jambi, dan simbol-simbol yang dengannya tukang sihir meminta bantuan setan untuk mewujudkan apa yang dia inginkan, yaitu menimpakan bahaya kepada orang yang disihir. Kemudian yang kedua adalah adwiyah, obat-obatan, wa akokir, dan ramuan. Tu'athir, yang sihir berupa ramuan yang memberikan pengaruh pada badan orang yang kena sihir dan akalnya, keinginannya, bahkan kecondongannya. Yang di tempat kita, sihir dengan ramuan itu menggunakan tumbuhan namanya kejubung. Pakai daunnya. Nanti orang mengkonsumsi kecubung, dia akan mashur. Jadi orang yang terkena sihir. Biasanya dicampurkan pada teh atau pada minuman. Dan yang paling besar efeknya bunganya. Bunga kecubung. Itu nanti orangnya bisa terkena sihir selama 7 hari 7 malam. Tidak ada obatnya kecuali sampai nunggu berakhirnya efek kecubung. Ini kalau cuma daunnya saja boleh jadi 3 hari 3 malam. Dan kalau daun plus kemudian bunganya bisa 7 hari 7 malam. Ini orangnya kemudian ini masyhur. Sihir karena ramuan. Ini sihir karena ramuan. Efeknya seperti sihir, persis seperti sihir. Maka dia lihat kamar mandi, dia lihat itu kamar tidurnya, misalnya. Padahal itu kamar mandi. Dia lihat itu kamar tidurnya. Dia lihat ramai padahal sepi. Oh, ini orang ngapain saja kok banyak orang di sini. Gitu. Padahal tidak ada siapa-siapa. Nah, efek dari makan, dari konsumsi kecubung tadi. Maka ini sihir karena ramuan, karena tumbuhan. Namun perlu diketahui sebagaimana perkataan penulis Taisir Azizil Hamid, amasirul adwiyah, sihir karena ramuan dan semacam itu, falaisa bisihrin, itu sebenarnya bukanlah sihir. Wa insumnya sihran, meskipun disebut sihir. Fa'ala sabilil majas, maka disebut sihir secara majas, bukan secara hakiki. Sebagaimana al-kalam al-balir, perkataan yang luar biasa pengaruhnya, disebut perkataan yang menyihir, atau namimah juga disebut oleh Nabi dalam hadis disebut dengan sebutan sihir. Kemudian apakah sihir itu ada sihir hakiki ataukah semua sihir itu hanyalah imajinasi? Maka perlu diketahui bahwa masalah ini adalah satu hal yang menjadi perselisihan antara ahlu sunnah di satu sisi dan Mu'tazilah, dan orang yang setuju dengan Mu'tazilah di sisi yang lain. Di antara yang menyepakati Mu'tazilah, mencocoki Mu'tazilah dalam hal ini adalah Ibnu Hazm Al-Zahiri. Demikian juga Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man Ibn Thabit, beliau dalam masalah bab sihir sehaluan dengan, sependapat dengan pendapat Mu'tazilah. yang mengingkari adanya sihir hakiki. Ini sihir yang nyata. Mu'tazilah, kemudian orang-orang yang sepakat dengannya hanya menerima sihir imajinasi. Yang itu tidak real. Dhahaba amatu ahli sunnah, karena di sana Imam Abu Hanifah, tentu imam min a'immati ahli sunnah, itu berpendapat sihir hanyalah khayali saja. Maka di sini dikatakan dhahaba amatu ahli sunnah, mayoritas ahli sunnah. Mayoritas ahli sunnah berpendapat bahwa sihir itu ada dua macam. Yang pertama sihir hakiki, yang punya hakiki dan punya pengaruh dan efek yang nyata, sehingga membahayakan orang yang kena sihir. Jadi membahayakan badannya, akalnya, keinginannya, sehingga bisa kemudian memisahkannya dari istrinya. Maka telah tersebar di antara manusia, tersebar realita yang banyak. Ada seorang laki-laki yang tertahan untuk bisa mengumpuli istrinya. Setelah dia menikahinya, dia tidak bisa mendatanginya. Baru setelah sihirnya terurai, baru dia bisa mendatangi istrinya, padahal sebelumnya tidak bisa. Maka dan peristiwa semacam ini telah mutawatir, tidak mungkin diingkari. Kemudian sihir jenis yang kedua, sihir khayalan, imajinasi. Itulah sihirnya para tukang sihir Fir'aun. Saharu a'yunan nasi, mereka mensihir pandangan manusia. Wastarhabum, dan membuat takut manusia. Wajah abis sihirin azim, dan datang dengan sihir yang besar. Demikian juga di ayat yang lain, yukhayyalu ilahi min sihirihim. Terdapat khayalan karena sihir mereka. Annaha tas'a, ada khayalan imajinasi kalau itu bergerak-gerak. Dan pembagian ini adanya tiga, ada dunia dua macam. Sihir ini dalla alaihi, dalilnya adalah Quran, sunnah, dan ijma' sahabat ridwanullahi alaihi. Demikian kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa radha'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sedikit melanjutkan berkenaan dengan masalah sihir. Berikut kutipan perkataan para ulama yang mengatakan sihir ada dua macam, sihir hakiki dan sihir khoyali. Penulis kitab Taisir Azizil Hamid mengatakan, sekelompok Mu'tazilah dan yang lainnya mengatakan beranggapan bahasanya sihir itu hanyalah khayalan, yaitu sihir pandangan mata saja, tidak ada sihir yang hakiki. Wa hadza laysa bisahihin, dan ini satu hal yang tidak benar kalau dikatakan mutlak demikian. Yang betul, minhum ma wa takhyilun, ada sihir khayali, sihir pandangan mata, dan ada sihir hakiki. Ya, yang dalam bahasa kita santet dan teman-temannya. Al-Qarafi Al-Maliki mengatakan sihir itu ada yang hakiki. Waqat yamutul mashuru, yang menyebabkan matinya orang yang kena sihir atau berubahnya karakternya dan kebiasaannya. Waqala bisyafi'i wa ibnu Hanbal. Di antara yang menegaskan adanya sihir hakiki adalah Al-Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Waqalat al-Qadariyatu, dan Mu'tazilah mengatakan la haqiqata lisihri. Tidak ada sihir hakiki. Sihir santet dan teman-temannya itu tidak ada. Walan al-kitab wa sunnah wal ijma', dan dalil kami adalah Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Wa kanu mujma'in, dan mereka para sahabat sepakat adanya sihir hakiki qabla dhuhuril qadariyati, sebelum kemunculan Mu'tazilah. Kemudian berkenaan dengan masalah sihir, ada pembahasan apakah tukang sihir mampu mengubah benda. Ka'ayu kalibal al-insan himaron, semacam manusia dijadikan keledai. Atau sebaliknya, keledai jadi manusia. Maka dalam masalah ini, iklam awalan annal muslimina ajma'u qatibatan, seluruh kaum muslimin seluruhnya sepakat. Bahasanya sihir tidak mampu melakukan apa yang Allah lakukan, yaitu mukjizat. Kalau sejenis dengan mukjizat, ulama sepakat sihir tidak bisa. Semacam membelah lautan, mengubah tongkat jadi ular, menghidupkan orang yang sudah mati, membuat benda mati bisa ngomong, dan yang lainnya yang merupakan mukjizat. Fahada maka wa nahwuhu, maka mukjizat para nabi semacam ini wajib ditegaskan kalau sihir tidak mampu. Wala yaf'aluhullahu, Allah tidak akan mewujudkannya, ingda iradati sahir, ketika tukang sihir mau melakukannya. Ya, ada perselisihan, itu yang disepakati. Kemudian hal yang lainnya diperselisihkan, ringkasan perselisihannya disampaikan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Ikhtalafu, mereka berselisih tentang sihir, apakah bisa mengubah benda ataukah tidak. Maka orang yang mengatakan yang bahasanya sihir itu cuma khayalan saja, tentu mana adalik, tentu mengatakan tidak ada bisa mengubah benda. Nah, orang yang mengatakan bahasanya ada sihir hakiki, ikhtalafu, mereka berselisih. Apakah kemudian hakiki tersebut punya pengaruh sehingga cuma menimbulkan perubahan, perubahan kemudian unsur-unsur dalam tubuh sehingga yang terjadi adalah sejenis penyakit, ataukah bisa yantahi ilal ihalah, ataukah bisa berujung sampai berubah? Yasiru al-jamadu hayawan, sehingga benda mati itu bisa berubah jadi hewan ataukah sebaliknya. Faladhi alil jumhur al awal. Pendapat mayoritas para ulama yang pertama. Tidak bisa kalau sampai mengubah. Wadzahabat ta'ifatun qalilatun ila tsani. Namun segelintir ulama berpendapat yang kedua. Yaitu bisa mengubah benda mati jadi hewan misalnya. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan lemahnya pendapat yang kedua, mengatakan in kana binadhar ilal qudratil ilahiyah fa musallam, kalau menimbang Allah itu maha kuasa, bisa-bisa saja. Wa in kana binadhar ilal waqi, namun kalau di dataran realita fa wa mahalul khilaf, maka itu satu hal yang diperselisihkan. Karena banyak orang yang mengaku-ngaku terjadi hal tersebut, tidak bisa mendatangkan bukti. Maka Ibnu Hajar mengatakan, dalam masalah ini melemahkan pendapat yang kedua, mengatakan beliau bagi menjadi sisi teoritis dan sisi realitanya. Kalau dari sisi teoritis bahasanya, Allah maha kuasa saja untuk mengizinkan hal tersebut terjadi. Maka ya, bisa saja. Tidak dalam dataran praktis, adakah data valid tukang sihir bisa mengubah orang jadi kera atau kemudian jadi angsa? Itu kan kata film. Itu kan kata film. Adakah bukti real, kasus real? Maka tadi kata beliau, banyak orang yang mengaku ini demikian, itu tidak bisa mendatangkan bukti. Ya, kesimpulannya, wala syakka anna qaula aktsarul ulama wal qaulul haq. Pendapat mayoritas ulama yang mengatakan tidak bisa, itulah yang benar. Sebagaimana penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, beliau mengatakan sihir ada sihir hakiki dan itu tidaklah diragukan dan dia secara hakiki memberikan pengaruh. Lakin kaunahu yuqalibul syai, namun mengganti sesuatu, menggerakkan sesuatu yang tenang, benda mati bisa jadi jalan-jalan, atau yusakin mutaharik, atau benda yang bisa bergerak ya, jadi kemudian benda mati, fahada khayalun. Maka seandainya terjadi, maka itu cuma imajinasi. Walaisa haqiqatan dan tidak hakiki. Maka sihir dalam fiqal bil asya mengubah benda, laisa lahu atharun, tidak punya kemampuan. Namun kemampuannya dalam memberikan pengaruh pada orang kena sihir, yaitu matanya, sehingga dia melihat benda mati ini jadi kelihatan jadi benda hidup dan sebaliknya. Ya, maka kalau Syekh Ibnu Utsaimin, sihir dalam bentuk mengubah benda itu satu hal yang tidak mampu. Cuma bisa terjadi manakala yang disihir adalah mata. Sehingga benda mati ini kelihatan jadi makhluk hidup dan sebaliknya. Kemudian penjelasan menarik dari penulis Adwa'ul Bayan. Beliau mengatakan bahasanya para ulama berselisih pendapat tentang pemastian kadar yang mampu diwujudkan oleh pengaruh sihir. Maka dalam masalah ini ada pertengahan dan dua sisi ekstrim. Atau dari dua sisi dan ada atau tarfun la khilafa fi anna ta'thira sihri yablughuhu. Maka ada hal-hal yang disepakati dan yang diperselisihkan. Yang disepakati tidak ada perselisihan. Bagian yang tidak diperselisihkan, sihir mampu mewujudkannya. Semacam menceraikan, memisahkan seorang suami dengan istrinya. Atau kemudian sakit yang menyebabkan yang tertimpa oleh orang yang terkena sihir. Karena pengaruh santet yang lainnya. Ini tidak diperselisihkan. Di antara ulama yang mengatakan bahasanya ada sihir hakiki. Kemudian ada hal yang tidak diperselisihkan kalau sihir tidak mampu. Yaitu mukjizat para nabi. Semacam menghidupkan orang yang telah mati, membelah lautan dan yang lainnya. Kemudian ada perkara yang ketiga. Inilah yang diperselisihkan di antara ulama. Apakah mampu sihir itu mengubah orang jadi keledai dan sebaliknya. Apakah kemudian tukang sihir itu bisa mengecilkan badannya sehingga bisa masuk melalui lubang angin misalnya. Ini yang menjadi mahalul khilaf. Faba'du nasi yuji suha'ada. Sebagian ulama membolehkannya. Wajazama bijawazi al-fahurrazi fitafsirihi. Di antara yang mengatakan mungkin itu sihir punya kemampuan demikian adalah Al-Farrazi di tafsirnya Mafatihul Ghaib. Wa ba'dhum yamna'u misla hadza, sebagian ulama lain melarang, mengatakan tidak bisa. Kemudian beliau simpulkan, adapun menimbang kalau Allah Maha Kuasa, falamani, maka secara dataran teori Allah Maha Kuasa untuk mengizinkan secara kauni tukang sihir ini mengecilkan badannya sehingga dia berubah jadi asap bisa masuk lewat kemudian lubang angin kemudian nanti wujud lagi seperti manusia normal setelah di dalam. Kalau dari sisi dataran teori Allah Maha Kuasa, ya maka fala manik dah, maka tidak mustahil. Namun Wa amma binisbah ila thubuti wuku'i misli dhalika bil fi'li. Namun adakah real? Terbukti real ada bisa demikian. Bukan sekedar dongeng dan katanya, namun real. Maka kata saya sehingga penulis Atwal Bayan, la yathbut an udulin. Tidak ada cerita yang valid dari rawi yang terpercaya. Ini. Karena, dan dimungkinkan yang terjadi adalah tipuan atau sihir pandangan. La qalbul haqiqah matalan ila haqiqatin ukhra. Tidak berubah benda tersebut dari satu benda ke benda yang lain. Wa hadha wal adharu indi. Dan inilah yang pendapat yang lebih tepat menurutku, yaitu penulis Atwal Bayan Syekh Muhammad Amin An-Singkiti rahimallahu taala. Kemudian tentang kafirnya, tadi kita baca tentang kafirnya tukang sihir, maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama sebenarnya. Ya, apa hukum belajar, mempelajari ilmu sihir dan mengamalkannya? Ikhtalafu ala thalathati aqwal. Ada tiga pendapat ulama tentang satu paket ini ya. Belajar sihir dan mempraktekannya. Satu paket ada tiga pendapat. Yang pertama, kafir gara-gara belajar sihir dan mempraktekannya. Baik dia meyakini haramnya sihir atau bolehnya sihir. Wahada qaulu Abi Hanifah, Malik, wa Ahmad. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam satu riwayat. Dan ini riwayat yang dinirajah oleh Ibnu Qudamah, riwayat dari Imam Ahmad. Yang dinirajah oleh Ibnu Qudamah di Al-Mughni. Sedangkan Imam Malik sendiri juga mengatakan inna ta'allum masihri wa ta'limahu kufrun. Mempelajari dan mengajarkan sihir kekafiran. Wa ilam ya'mal bihi. Meskipun tidak mempraktekannya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua. Anna sahira la yakfur bi ta'allumi sihri. Tidaklah kafir karena belajar sihir dan mempraktikkan sihir. Wa dal qaulu marwiyun an Imam Ahmad. Ini adalah satu pendapat yang diriatkan dari Imam Ahmad dalam riwayat Hambal dari Imam Ahmad. Dan pendapat ini yang mengatakan tidak kafir itu yang dibela oleh Ibnu Hazm di kitabnya Al-Muhalla. Kemudian pendapat yang ketiga. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i dan mayoritas Syafi'iyah. Jadi secara umum tiga imam madhab itu pendapat yang pertama kafir secara mutlak. Jadi Abu Hanifah, Malik Ahmad dalam satu riwayat. Ini demikian juga Malik. Sedangkan Al-Imam Syafi'i memberikan rincian. Jika sihirnya itu adalah melalui setan dan perkataan dan ucapan kekafiran, maka dia kafir. Dan jika sihirnya adalah sihir dengan ramuan, maka tidak kafir. Namun kalau diperhatikan sebenarnya pendapat pertama dan pendapat yang ketiga itu tidak ada bedanya. Tidak ada beda yang spesifik. Karena kedua-duanya sepakat untuk memberikan vonis kafir kepada orang yang sihirnya melalui bantuan setan. Sehingga ulama yang membatasi sihir itu tidaklah ada kecuali dengan bantuan setan tidak akan memberikan rincian. Ini sudah kafir. Namun ada ulama yang mengakui ada sihir pakai ramuan. Nah itu nanti kemudian yang membuat rincian. Sebagaimana kata penulis kitab Taisir Azizil Hamid, kalau ditelaah lebih lanjut, dua pendapat ini tidaklah berbeda. Maka ulama yang tidak mengkafirkan itu berprasangka bahwasannya ada sihir tanpa syirik. Dan itu tidaklah benar karena sihir yang berasal dari bantuan setan tidaklah terwujud kecuali dengan syirik dan beribadah kepada setan. Oleh karena itu Allah menamainya dengan kekafiran. Adapun sihir pakai ramuan dan semacamnya, maka dia bukanlah sihir. Seandainya disebut sihir, maka itu adalah mimba bil majas. Adalah sebagaimana majas, sebagaimana kata-kata yang demikian menarik dan memukau ataupun namimah. Disebut sihir. Lakinau yakunu haraman. Dan sihir dengan ramuan itu hukumnya haram. Lima daratihi, karena berarti mendolimi orang yang dikerjain. Seminggu bayangkan. Kemudian bingungi. Ini dianggap apa, ini dianggap apa. Ya, merasa belum makan padahal sudah makan dan seterusnya. Sehingga yu'azzaru man fa'alahu ta'ziran balighan. Orang yang sampai ngerjain orang lain dengan dikasih ramuan supaya jadi masyhur, terkena sihir karena ramuan kecubung atau yang lainnya, perlu ditakzir dengan takzir yang keras. Ini karena perbuatannya. Kemudian kita lanjutkan kembali ke Kitabul Kabair. Kita masuk bab baru, bab tentang dhil wajahain, pemilik dua muka. Dan firman Allah Ta'ala, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, jika berjumpa dengan orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Dan firman Allah Ta'ala tentang orang-orang munafik, mudzabdzabina baina dzalik, orang-orang yang bingung di antara itu, tidak ke sana, tidak kemari. Walahuma, dan diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah marfu'an sabda Nabi, Nabi katakan, kalian jumpai orang yang paling jelek pada hari kiamat, pemilik dua wajah. Apa definisinya? Dialah orang yang mendatangi satu kelompok dengan satu wajah, dan kelompok yang lainnya dengan wajah yang berbeda. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi, siapa yang memiliki dua lidah, Allah akan jadikan baginya pada hari kiamat dua lidah dari neraka. Dikeluarkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat. Penjelasannya, dhul wajah ini artinya al-mutalawin, orang yang bunglon, ma'annas, bersama manusia. Di mana dia mengatakan di satu majelis perkataan yang menyenangkan orang yang duduk di situ. Kemudian dia duduk di majelis yang lain, dan di majelis yang kedua, dia muji orang-orang yang ada di majelis yang kedua, dan membuat senang orang-orang di majelis yang kedua, dengan mencaci maki orang yang ada di majelis yang pertama. Maka dia menampakkan diri pada orang pertama dengan satu, kelompok pertama dengan satu wajah, di kelompok yang kedua dengan wajah yang berbeda. Dan ini adalah nifaq waliyadu billah. Dan ini adalah mudahanah al-muharramah. Orang terjemus ini kalau melakukan mudahanah yang haram. Fayudhir di ahlil mungkar, maka dia nampakkan kepada pelaku kemungkaran kalau dia senang dengan kemungkaran. Fa yulaqahum, dia jumpai pelaku kemungkaran dengan wajah yang lapang, wal bil bisri, dan wajah yang gembira. Demikian juga dia nampakkan kepada orang-orang soleh. Di depan orang soleh juga demikian. Ya, ini mudahanah yang haram. Di depan orang soleh dia jelek-jelekkan pelaku maksiat. Walihada, oleh karena itu maka dia berhak mendapatkan ancaman yang keras. Dan Allah labeli mereka-mereka ini dengan sebutan mudzabdzabin, orang yang bingung, tidak kesana, tidak kemari. Di ayat yang lain Allah katakan, jika berjumpa dengan orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Jika mereka bersepi-sepi, kumpul dengan setannya, yaitu para tokoh-tokohnya, mereka mengatakan kami bersama kalian, kami hanya mengejek-ejek. Maka Muslim adalah seorang yang jujur, la yatalawwan, tidak bunglon. La yura'i, tidak riya, cari muka. Namun dia akan sikapi masing-masing orang dengan apa yang jadi haknya hak orang tersebut secara syariat. Dia komitmen untuk bertakwa kepada Allah dan jujur dalam setiap kesempatan dan setiap majelis di semua keadaan. Karena seorang yang beriman, maka dia berinteraksi dengan Allah, mencari ridha Allah dan tidak mencari ridha manusia. Kemudian penjelasan ayatnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ya, ini adalah bagian dari awal surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu, inilah Al-Qur'an, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Al-Qur'an adalah petunjuk. Dan tidak diragukan Al-Qur'an datang dari sisi Allah. Dan Al-Qur'an adalah firman Allah Jalla wa Ala. Namun manusia tujaha terhadap Al-Qur'an ini terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama, beriman terhadap Al-Qur'an lahir dan batin, itulah orang yang beriman. Tentang mereka Allah berfirman, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan wahyu yang diturunkan kepadamu dan para rasul sebelummu. Mereka yakin dengan akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itu berada di atas hidayah dari Rabb mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung. Maka untuk orang yang beriman Allah sebutkan dua ayat. Dan Allah sebutkan di dua ayat tersebut sifat orang yang beriman. Kemudian Allah tutup hal itu dengan Allah. Bahasanya mereka adalah orang-orang yang beruntung, baik dia orang Arab ataupun ahli kitab yang menjumpai Nabi, kemudian beriman dengan Nabi dan dengan para rasul dan kitab seluruhnya. Kategori yang kedua, orang yang kafir dengan Al-Quran, lahir dan batin. Mereka adalah orang yang kafir, yang tidak masuk dalam Islam, bahkan memerangi Islam. Tentang mereka Allah turunkan juga dua ayat. Jadi orang-orang kafir sama saja, apakah engkau nasihati atau engkau tidak nasihati, mereka tidak akan beriman. Telah Allah kunci mati hati mereka dan pendengaran mereka dan pada penglihatan mereka risyawah, terdapat penutup bagi mereka siksaan yang besar. Maka Allah sebutkan tentang mereka dua ayat juga. Wabayana, dan Allah jelaskan bahasanya mereka adalah orang yang menolak kebenaran dan menutupinya. Maka mereka tidak mengimani apa yang datang kepada mereka berupa kebenaran, baik dinasihati ataupun tidak dinasihati. Lianam, karena mereka tidaklah terpengaruh dengan nasihat tersebut. Kemudian Allah sebutkan kelompok kategori yang ketiga, orang yang beriman dengan Al-Quran secara lahiriah, namun kafir secara batin. Mereka inilah orang yang tidak bersama orang-orang yang beriman, tidak pula bersama orang-orang kafir. Mereka lah orang-orang munafik. Allah berfirman tentang mereka, di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman pada Allah dan hari akhir, padahal mereka sama sekali tidak beriman. Mereka tidak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Dan uniknya Allah membahas orang-orang munafik dalam bid'ata asyrata ayatan. Lebih dari 10 ayat. Orang kafir tulen cuma 2 ayat. Seandainya Allah mau, Allah bisa hilangkan pendengar dan penglihatan mereka, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan di antara sifat orang munafik Allah sebutkan, mereka adalah pemilik dua wajah. Allah berikan gambaran dengan firman-Nya, jika berjumpa dengan orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Jika mereka bersepi-sepi dengan orang, dengan setan-setan mereka, yang dimaksudkan adalah orang-orang Yahudi, maka mereka orang-orang munafik berkata kepada orang Yahudi, kami bersama kalian did melawan Muhammad. Apakah kami menampakkan iman kepada Muhammad khidaan untuk tipuan. Karena kami hanya mengejek-ngejek, yaitu mengejek-ngejek dengan iman. Wahum, dan mereka ini orang kafir, fil muqabil sebaliknya. Fil muqabil sebaliknya. Jika berjumpa dengan orang yang beriman, mereka menampakkan iman. Nifaqan. Jadi dalam rangka kemunafikan, musona'atan dibuat-buat, watakiyatan dan takiyah pura-pura. Dan jika mereka pergi kepada pimpinan mereka dan pembesar mereka, yaitu para ulama Yahudi dan para pemimpin kemusyrikan, mereka kabarkan bahasanya mereka terus-menerus tegak dalam kekafiran mereka dan kemunafikan mereka. Ya, tentang hal ini Allah katakan, jika mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Jika sebagiannya bersepi-sepi dengan yang lain, maka mereka mengatakan, apakah kalian ceritakan pada mereka orang yang beriman dengan ilmu yang telah Allah bukakan kepada kalian. Maka inilah sifat orang munafik dari baik dia asalnya adalah ahli kitab ataukah non ahli kitab. Mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan dua wajah bersama manusia wal iyadu billahi. Allah berfirman tentang orang-orang munafik. Sebenarnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah menipu mereka. Jika mereka berdiri untuk mengerjakan sholat, mereka berdiri secara malas. Mereka riak pamer dengan manusia dan mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sebentar saja. Mereka orang yang bingung, tidak baina dzalika di antara hal itu, tidak bersama mereka, tidak pula bersama mereka. Maka mereka adalah muta'arjahuna. Mereka adalah orang yang bingung mengikuti maslahat duniawi mereka. Mereka berputar di mana berputar dan berpihak maslahat mereka. Adapun orang yang beriman tidak demikian. Maka dia adalah orang yang tulus bersama Allah, tulus bersama sesama hamba. Tidak kemudian yatarajjah wala yataghayyar, tidak berubah-ubah sama sekali. Karena tujuannya adalah ridha Allah meskipun itu ternyata bertentangan dengan kepentingan mereka. Dan di antara sifat orang munafik adalah jika mereka berdiri untuk mengerjakan sholat, mereka berdiri malas, pamer kepada manusia. Maka mereka jika mereka sholat secara tipu-tipuan, maka jika mereka mengerjakan sholat itu pun untuk tipu-tipuan. Mereka menginginkan dengan sholat tersebut kedudukan di hati manusia. Mereka pamer. Wahum, dan mereka pada hakikatnya tidaklah menginginkan pesan sholat. Wa ma'aktsara hadza sinfu. Dan betapa banyaknya kelompok orang jenis ini yang tersusupkan, disisipkan di barisan kaum muslimin. Menampakkan cinta dan cinta kepada kaum muslimin. Engkau lihat dia sholat jika tiba waktu sholat bersama kaum muslimin. Akan tapi jika mereka bersepi-sepi, mereka terang-terangan kepada Allah melakukan maksiat dan meninggalkan sholat. Maka mereka sholatnya itu, sholat menurut mereka maudhi'iyah, tergantung tempatnya. Dia sholat di satu tempat, dia tinggalkan sholat di tempat yang lain, dan ini sifat orang munafik, nas'alullah al-afiyah. Dan di antara sifat orang munafik yang paling menonjol adalah mereka tidaklah ingat Allah kecuali sedikit saja. Hal itu dalam rangka menipu. Wa fi hadza, tentang hal ini Allah berfirman, fi sya'nim, tentang mereka, wa la yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sebentar. Allah Ta'ala juga mengatakan jika orang-orang munafik datang kepadamu, mereka mengatakan kami bersaksi sesungguhnya engkau wahai Muhammad utusan Allah. Allah tahu engkau adalah utusannya. Dan Allah bersaksi orang munafik itu pembohong. Mereka jadikan aimanahum, sumpah mereka, sebagai kedok. Junnatan, sebagai kedok. Junnah artinya sutroh, kedok. Maka persaksian mereka Muhammad utusan Allah itu adalah kedok yang mereka gunakan, nas'alullah afiyah. Karena mereka orang yang bingung antara hal itu, yaitu muta'arjihin, orang yang bingung. Jika mereka berjalan bareng orang yang beriman menampakkan iman, jika jalan bareng orang kafir menampakkan kafir. Maka mereka yasluhuna ma'akuli jinsin, bisa layak bersama semua jenis manusia. Mereka menamai hal ini dengan nama diplomasi. Walabaqah lewati. Yaquluna, mereka mengatakan, inna fulanan, bahasanya fulan itu bisa akrab bersama semua orang. Dia tidaklah mutasaddid, kaku, wala mutazammid, tidak pula kaku, namun dia bisa yusayirul ahwal, seiring dengan kondisi dan manusia yang dijumpai. Ada sebagian orang memuji orang lain dengan semacam ini. Wahadihi fi haqiqatil amri, dan ini realitanya adalah sifat celaan dan bukan pujian. Kenapa? Karena berarti dia labeli orang tersebut ada padanya sifat orang munafik. Adapun orang yang beriman, maka dia layu sawim, tidak tawar-menawar dengan agamanya. Namun dia kokoh dengan agamanya. Sahabat kokoh di atas agama, berpegang teguh dengan agama. Dan berpegang teguh dengan agama bukanlah sikap keras. Keras itu adalah manakala lebih dari yang dituntunkan. Adapun orang yang memegangi hukum agama dan tidak nambahi, tidak ngurangi, maka ini adalah mukmin yang sejati. Agama Islam adalah agama proporsional dan pertengahan. Maka bagaimanakah mungkin seorang mukmin itu menjadi orang yang mutasaddid keras, mutazamid keras? Dan di antara nama atau gelaran yang mereka berikan kepada orang yang beriman, yang komitmen dengan syariat, dikasih gelaran mutatarib ekstremis. Mutatarib dan sikap ekstrim dan hulu tidak ada pada orang yang beriman. Ini hanya ada pada sebagian aliran sesat, khawarij atau yang lainnya. Falhasil kesimpulannya, mereka melabeli orang yang berpegang teguh dengan agama dengan sebutan tatarub ekstrim, tazamut keras, wal wajib alaihi, ya, karena kewajiban orang yang beriman, kata mereka, sejalan dengan keadaan, wada' keadaan. Maka jika keadaan itu menuntut untuk meninggalkan agama, likai supaya dia marinan lentur, sahlan mudah, ghaira mu'akadin, tidaklah kemudian ruwet, dia tinggalkan agama. Sebenarnya ini adalah satu yang salah. Seandainya mereka inginkan dengan sikap ekstrim dan berlebihan dan sikap keras adalah makna yang benar, tentu kami katakan, na'am iya, sikap ekstrim tidak kami setujui, tidak kami ridai, bahkan dia bukan bagian dari agama, karena dia keluar dari agama. Namun ternyata mereka maksudkan dengan sebutan ekstrim tersebut makna yang lain, yaitu ternyata maknanya adalah istiqomah di atas agama. Walidzalika, oleh karena itu, maka orang-orang khawarij dinamai dengan nama ini, karena mereka keluar dari sikap proporsional. Maka kita tidaklah membenarkan sikap keras, ekstrim, dan hulu. Akan tapi kita tidak boleh menamai berpegang teguh dengan agama sebagai tatarruf, sebagai sikap ekstrim. Karena berpegang teguh dengan agama bukanlah sikap keras, bukan ekstrim, bukan keras. Wajib ini untuk diperhatikan. Maka di sini kita jumpai pelajaran bahasa narasi yang sama belum tentu. Penilaian yang semestinya kita berikan itu sama. Jadi narasinya sama, jangan ekstrim. Yang di sini kita katakan sepakat, yang di situ kita katakan tidak sepakat. Kenapa? Karena jangan ekstrim, ternyata maknanya jangan jadi orang yang baik agamanya. Maka kita katakan kita tidak sepakat. Maka narasi yang sama, kemudian wacana yang sama, itu belum tentu maknanya sama. Dan perlu kemudian dirinci apa maksudnya. Apa? Maksudnya. Maka tidak kemudian perbuatan yang sama, kemudian semata-mata perbuatan yang sama, kemudian kita anggap sama. Kita nilai sama tanpa melihat makhotnya, kata bahasa fikihnya. Tanpa melihat makhotnya. Kalau makhotnya, titik berangkatnya itu beda, maka nilainya beda. Maka ada orang yang kemudian menilai, misalnya kemudian menilai ada aparat masuk masjid, kemudian pakai sepatu, nginjak-nginjak, itu kemudian malah ditolerir. Alasannya itu seperti pendapatnya Syekh Mukbil, ya. Boleh saja pakai alas kaki masuk ke masjid. Gitu. Maka ini namanya, padahal beda. Kalau kemudian orang itu masuk masjid dengan sepatu itu makhotnya adalah tidak mengindahkan kemuliaan masjid, maka ini nilainya penghinaan. Ini bukan masalah fikih, hukum masuk pakai sepatu, apa pakai sandal dan sepatu masuk masjid, beda. Karena dia motivasinya tidak peduli dengan kemuliaan masjid. Lain halnya, kalau kemudian saya mukbil atau kemudian orang-orang yang belajar agama kemudian, atau yang kemudian sepaham dengannya. Maka kenapa dia masuk ke masjidnya, masjid mereka sendiri yang itu tidak berkarpet, dengan sandal dan dengan sepatu, karena pemahaman fikihnya. Maka sikap yang sama atau perbuatan yang sama, ini kan sama, sama-sama masuk masjid ini. Ini masuk masjid pakai alas kaki, ini masuk masjid alas kaki. Jangan kemudian ini makhotnya beda, berangkatnya berbeda, kemudian dikasih nilai yang sama. Ini namanya orang yang tidak faham. Kalau orang yang faham, ya tentu akan membedakannya karena landasan pijakannya itu lain. Sama dengan masalah ini. Jangan ekstrim. Kalau itu yang ngomong si A, kalau itu yang ulama yang mengatakan jangan ekstrim dalam beragama, ya betul. Tapi kalau yang ngomong orang liberal, jangan ekstrim dalam beragama. Maka itu maknanya beda. Jangan dianggap sama. Itu. Maka di sini terdapat pelajaran bahasanya kasus yang sama, narasi yang sama, wacana yang sama, itu belum tentu nilainya sama. Apa yang dilihat? Makhotnya. Dasar pijakannya itu apa? Kemudian Allah Ta'ala berfirman di rangkaian ayat yang dibacakan oleh penulis. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan engkau jumpai baginya, engkau jumpai untuknya sabilan jalan. Di'annahu karena Allah sebutkan sebelum hal itu, Allah sebutkan sebelum itu bahasanya mereka, yatarabbasu nabikum, mengintai-intai kalian. Fa'inkana lakum fathun, maka jika kalian mendapatkan kemenangan dari Allah, qalu, orang munafik mengatakan, alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian? Maka mereka orang-orang munafik menunggu apa yang terjadi bagi kaum muslimin. Jika mendapatkan fathun, maknanya nasrun, kemenangan, mereka akan mengatakan kepada orang yang beriman, kami juga muslim semisal kalian. Dan jika bagi orang-orang kafir bagian dari kemenangan melawan kaum muslimin, disebabkan karena kecerobohan kaum muslimin, inhazu, mereka bergabung dengan orang kafir menghadapi kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabar mengungkapkan, memakai diksi kemenangan orang kafir dengan sebutan nasib, bagian. Karena menangnya mereka menghadapi orang beriman itu langka. Dan pada saat itu mereka, orang munafik, berkata kepada orang kafir, alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Fahum ma'alladina lahu ghulabah. Maka mereka mengatakan, wa namna'kum minal mu'minin, kami juga menghalangi kalian supaya tidak mendapatkan serangan dari orang-orang yang beriman. Maka mereka orang munafik bersama siapa yang menang. Karena dia adalah mencari kepentingan duniawi dan bukan pemilik agama. Lain halnya dengan orang-orang yang beriman yang kokoh dengan agamanya dalam keadaan susah ataupun senang, sulit ataupun mudah. Dan tatkala penulis menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, celaan terhadap pemilik dua wajah dan ancaman keras tentangnya, beliau sebutkan dalil hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian jumpai orang yang paling jahat. Ay asadun nasi syara. Yaitu orang yang paling kebangetan kejelekannya. Orang kafir yang terang-terang dengan kafirnya. Wa in kana syarran, meskipun mereka itu jahat, kejahatannya lebih ringan daripada kejahatan orang-orang munafik. Karena orang kafir terang-terangan yu'rafu, dikenal bahasanya dia musuh. Sehingga Anda mengambil untuk menghadapinya berbagai macam usaha perlindungan dari kejelekannya. Ka'iyakuna mu'ahadan, semacam dia adalah kafir mu'ahad atau kafir yang mendapatkan jaminan perlindungan. Maka ada antara dia dengan orang-orang dan kaum muslimin akad transaksi dan perjanjian. Adapun orang munafik, maka dia lebih keterlaluan bahayanya daripada orang kafir, karena dia menampakkan iman menyembunyikan kekafiran. Mencela kaum muslimin dari belakang. Menusuk kaum muslimin dari belakang. Maka mereka tinggal bersama di tengah-tengah orang yang beriman, tahu keadaan kaum muslimin, rahasia kaum muslimin, lantas dia nampakkan kepada musuh-musuh kaum muslimin. Dan Nabi mengatakan dzul wajhain, Allah, Nabi tidak mengatakan kafir, namun Nabi katakan dia adalah orang yang datang pada satu kelompok dengan satu wajah dan kelompok yang lain dengan wajah yang lain. Artinya dia orang yang bingung. Fahuwa, maka pemilik dua wajah, jika dia bersama satu kelompok orang, dia jelaskan kepada mereka kalau dia mencintai orang-orang ini dan menginginkan kebaikan untuk mereka. Namun jika dia inqalaba, pergi kepada kelompok yang lain, dia kabarkan juga kepada kelompok yang kedua. Kalau dia bersama kelompok yang kedua, kemudian dia cela-cela kelompok yang pertama dan dia membicarakan fi haqqihim tentang kelompok yang pertama. Di hadis dari Anas radhiyallahu anhu terdapat penjelasan tentang makna apa itu dzul wajhaini. Yaitu di mana Nabi sebutkan kalau dia adalah di mana disebutkan kalau dia adalah orang yang memiliki dua lisan, dua lidah bersama manusia. Dia datangi satu kelompok, dia puji-puji dengan pujian yang membuat senang kelompok yang pertama. Dan jika dia mendatangi musuh kelompok yang pertama, maka dia puji-puji kelompok yang kedua, dia celah habis-habisan kelompok yang pertama. Maka dia yastaghil memanfaatkan lisannya, lidahnya untuk memberikan pujian yang menyenangkan setiap kelompok. Meskipun ala hisab, hisab di sini artinya mengorbankan. Walau ala hisab bidinihi, meskipun dengan mengorbankan agamanya. Inilah pemilik dua lidah. Adapun lisannya seorang mukmin, maka dia adalah lisan yang jujur dan benar, tidaklah berkata kecuali yang benar dan tidaklah takut karena Allah, karena taat pada Allah celaan orang yang mencela. Dan yang dimaksud dengan lisan di sini adalah kata-kata yang beraneka ragam, al-mutalawin, yang berwarna-warni. Ya, demikian yang kita baca malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rudawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.